الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله، tiada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang senantiasa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pembicaraan beliau ketika hendak berbicara atau berpidato, berkhutbah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, qama fahamidallaha wa athna alaihi lima huwa ahlullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung yang memang dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan itu. Ikhwani fillah azakumullah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga kita senantiasa diperintahkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kami sebagai mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ahla sunnah yang telah datang jauh-jauh dari tempatnya mendatangi tempat ini untuk mendapatkan ilmu, tentunya insyaallah kita harapkan demikian, untuk mendapatkan nasihat-nasihat, untuk mendapatkan arahan-arahan. Baik, semoga apa yang diharapkan terpenuhi dan terkabulkan. Tinggal insyaallah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, selama daurah berlangsung atau kajian ilmiah sebagaimana dikatakan Ustaz tadi, bahwa mestinya lebih difamiliarkan yang namanya atau kata-kata kajian Islam, kajian Islamiah ketimbang daurah. Baik, karena kajian mungkin lebih enak untuk didengar dan lebih bisa langsung dipahami oleh orang. Allah al-musta'an. Taib. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Taib Al-Ustaz Mukhtar Hafizahullah Ta'ala. Taib, yang beliau telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekian banyak, Masya Allah. Taib, dimatikan yang lainnya, sudah bisa hidup. Baik, khairan insyaallah. Baik, maka kesempatan yang sangat baik untuk kita menimba ilmu. Dan alhamdulillah asatidah ahlu sunnah yang ada di Indonesia ini banyak. Baik, dan senantiasa kita mengundang satu demi satu asatidah supaya antum juga dan kita semuanya mengenali ustaz-ustaz kita, dan kita tahu bahwa ustaz kita banyak sesungguhnya. Walaupun banyak tetap tidak mencukupi. Begitu mungkin ustaz. Baik, walaupun banyak tetap tidak mencukupi, karena terlalu banyak daerah-daerah yang sangat-sangat membutuhkan ustaz. Sangat membutuhkan orang alim, sangat membutuhkan bimbingan, nasihat dan arahan-arahan. Maka barakallahu fikum. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk senantiasa mendengar nasihat-nasihat asatidzah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu mereka dan memberkahi amal-amal mereka serta waktu yang mereka miliki supaya lebih bermanfaat untuk umat ini. Baik. Mungkin barakallahu fikum. Tentunya bagi para peserta dengan fasilitas yang sangat minim, baik, mudah-mudahan bisa disyukuri. Dan insyaallah kalau disyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan yang lebih banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Sedikit yang disyukuri, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Tapi kalau tidak disyukuri, jangan tunggu tambahan. Karena satu-satunya syarat untuk ditambahkannya adalah dengan cara mensyukurinya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan topik kepada kita semuanya dan kita berikan kesempatan untuk Ustaz menyampaikan nasihat-nasihatnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.